Padahal sekalian, jadi kembali kepada apa yang anak sebut. Jadi bahwa agar Ramadan itu hidup, kerjakan tiga fase, tiga tahapan. Satu, sebelum tiba bulan Ramadan, apa yang harus kita persiapkan? Kedua, sepanjang Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai dengan 29 atau 30 Ramadan, apa yang harus kita hidupkan sehingga kita memperoleh ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, keberkahan, ampunan, kasih sayang, ridho, surga dan seterusnya. Betul? Nanti kita bicarakan. Ketiga adalah pasca Ramadan. Setelah Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Nah, para jemaah sekalian, kita masuk kepada fase sebelum tiba. Mulai sekarang, menyambut bulan Ramadan itu adalah hendaknya kita lakukan 6 hal persiapannya. Satu adalah berdoa. Berdoa dong pada Allah SWT supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu malah memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan. Subhanallah. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, begitu. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu harga Ramadan itu, betul tidak? Nah, kalau kita tidak pernah mengingat, bahkan ada orang yang tidak suka dengan Ramadan karena bagi mereka beban. Betul? Nah, Ramadan itu adalah beban karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan seperti mereka. Jadi, para sekalian, nomor satu adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku untuk sampai pada bulan Ramadan. Begitu. Nih, jangan lupa. Jadi berdoa para sekalian, masing-masing sesering mungkin. Karena kalau orang mendapat bulan Ramadan, subhanallah, itu peluang besar. Prospeknya itu enggak perlu ditanya lagi, nanti kita akan jelaskan. Prospek sekali. Antum kalau ditawari untuk misalnya ataupun melihat momentum, misalnya ada mungkin bagi antum yang jualan, ada orang hajatan misalnya, ya kan? Maka apa yang feeling bisnisnya yang jalan? Dia langsung berpikir, nah kalau orang banyak itu berarti perlu A, B, C. Lalu dia berusaha mengadakan barang A, B, C itu, betul tidak? Lalu disajikan di situ, karena apa? Diperkirakan orang akan banyak membutuhkan lalu membeli, kan gitu. Sekarang kita harus berpikir, Ramadan itu akan menjelang pada kita, itu kan momentum. Nah sekarang kita harus jelang-jelangnya dengan apa? Apa amalan apa yang membuat jika kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu. Nah teman-teman sekalian, ini adalah yang pertama, berdoa. Dua adalah berbekal ilmu. Nah belajar. Bisa jadi tentang saum sudah baca, tentang zakat sudah tahu, tetapi maksudnya adalah tambah. Karena dengan membaca, nambah, kita semakin mantap. Semakin mengulang, semakin mantap. Semakin mengajar, semakin mantap. Gitu kan? Jadi bapak sekalian, bekali diri dengan ilmu. Kita harus tahu bahwa apa yang akan dikerjakan pada bulan Ramadan itu harus dengan ilmu. Saumnya harus dengan ilmu, tarawihnya harus dengan ilmu, ya kan? Kemudian sedekahnya harus dengan ilmu, zakatnya harus dengan ilmu. Semua harus dengan ilmu. Persiapkan dari sekarang. Baca-baca lagi, cari buku tentang risalah saum misalnya, ya tidak? Kemudian baca, oh yang akan kita kerjakan pada bulan Ramadan itu lah, yaitu 2-3, begitu. Nanti kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Jadi, teman-teman sekalian, pelajari i'tikaf, ada umroh, ada Lailatul Qadar, ada, nah, itu perkara itu harus dilandasi oleh kita dengan cara ilmu, jangan ikut-ikutan. Atau jangan masa bodoh, udahlah gimana, kalau Ramadan juga orang banyak yang mengerjakan, kita ikutan aja. Itu namanya taklid. Kita nggak boleh begitu. Tapi harus mengerjakan sesuatu di atas dasar ilmu, karena itu belajar. Dengan seperti ini, misalnya bisa menjadi pembekalan, bisa menjadi bagian daripada peringatan, bisa jadi untuk pemantapan menuju masuk bulan Ramadan. Begitu. Oleh karena itu, ini adalah yang kedua, berbekal ilmu. Jangan sepelekan. Karena apa? Karena ilmu itu membuat ibadah kita menjadi benar. Nah, ini yang pertama, kedua. Ketiga, berencana. Antum harus punya rencana. Kan Ramadan mau datang, maka harus punya rencana. Rencananya adalah tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini. Nah, nanti kita setelah ini. Jadi, apa yang bisa kita kerjakan, lalu kita rencanakan sesuai dengan kemampuan kita. Teman sekalian, misalnya antum adalah tahun lalu itu antum membaca Al-Quran hatam 1 bulan 1 kali hatam, berarti kan antum sama dengan 1 hari 1 juz, betul tidak? Nah, Ramadan besok apakah mau seperti itu atau mau nambah atau mau ngurang? Kalau ngurang rugi dong, kemarin sudah 1 juz masa sekarang kalah, ya tidak? Kalau urusan akhirat kok mau ngalah, kalau urusan dunia kok nggak mau kalah, ya tuh. Jadi ini adalah hal yang harus diketahui. Iman sekalian, rencanakan apa? Baca Quran, berarti Qurannya harus punya, gitu kan? Kemudian rencanakan bahwa dulu 1 Quran habis, sekarang berarti harus habis, gitu. Berarti kalau misalnya waduh berat 1 Quran, ya sudah, kemarin berapa? 1 juz, ya sekarang harus 1 juz atau lebih, gitu kan? Tapi harus ada rencana. Jangan sampai antum masuk bulan Ramadan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi ikut rutinitas orang saja. Orang saum kita saum, orang ke masjid taraweh kita ikut taraweh, tapi antum tidak punya rencana. Nah, jangan seperti itu, berarti antum tidak menghidupkan bulan Ramadan. Nah, pada sekalian, jadi berencana itu dengan cara misalnya adalah tadi menginventarisir ibadah-ibadah apa yang akan kita kerjakan, lalu tahun lalu berapa, tahun ini seberapa, kan gitu. Kalau tahun lalu 1 kali hatam, tahun ini 1 kali hatam lagi, berarti 1 hari 1 juz, gitu. Kalau misalnya 1 hari 1 lembar, berarti 1 bulan 3 juz, gitu kan. 1 juz kan 20 lembar, 20 halaman. Nah, kalau misalnya 1 hari 1 lembar, 2 halaman, berarti kan 3 juz, gitu. Tergantung daripada kemampuan antum masing-masing. Tapi rencanakan, sekali lagi, jangan sampai dilewat. Itu berencana. Ketiga, keempat adalah bersiap secara fisik, jiwa maupun finansial. Jangan mengerjakan sesuatu yang menyebabkan fisik antum di bulan Ramadan sakit. Ya, orang saum antum sakit, ya kan? Jadi antum harus qadha di waktu lain. Padahal di waktu lain antum sibuk. Orang lain tidak pada saum. Berarti kan akan mengganggu, ya tidak? Jadi persiapan, jangan sampai sakit di bulan Ramadan. Karena itu dari mulai sekarang, gimana caranya supaya sehat. Kemudian jiwa, jiwanya juga harus siap menghadapi Ramadan. Ingat bahwa kita harus menyatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebajikan. Karena itu, maka jiwa kita harus merasa rindu, harus merasa kangen dengan bulan tersebut karena dia adalah memberi kebaikan. Antum kalau misalnya sama keluarga di kampung, kenapa sih ada unsur kangen? Kan ada kangennya, betul tidak? Karena ada cintanya. Kenapa ada cintanya? Karena mungkin kita dari kampung itu, karena mungkin orang tua masih di sana, betul tidak? Nah, kita terhadap Ramadan begitu enggak? Kita ada enggak rasa bahwa kita ini, waduh Ramadan mau tiba, berarti kita siap-siap supaya kita ini, kita itu. Nah, ini ihwansel yang harus dipersiapkan. Tiga adalah finansialnya. Misalnya tahun lalu antum habis 3 juta misalnya. Nah, tahun ini antum harus siap 3 juta atau lebih, kan gitu. Nah, malah ana berpesan pada antum yang termasuk punya kelapangan rezeki, misalnya ternyata diperhitungkan Ramadan itu tahun yang lalu adalah 5 juta. Antum punya 10 juta misalnya untuk bulan Ramadannya. Uang antum ratusan juta misalnya, gitu kan? Uang antum ratusan juta. Sedangkan belanja pada bulan Ramadan maksimal misalnya 10 juta misalnya, betul tidak? Berarti kan tuh masih uang lebih banyak, ya tidak? Ya sudah, antum jangan sibuk dengan urusan dunia, jadikan bulan Ramadan cuti, betul tidak? Beli surga, gitu, betul tidak? Jadi surga itu Allah SWT belikan pada kita, 1 bulan ini beli surga Allah SWT. Jangan kalah dengan macet. Coba antum hitung macet, katanya 1 hari macet 2 jam, betul tidak? 1 pekan kerja 5 hari berapa? 10, betul? 1 bulan berapa? 10 kali 4 kan? Berarti 40. Kalau 12 bulan, 40 kali 12, 480 jam. 1 hari semalam berapa jam? Bagi, 480 dibagi 24, berapa? Berapa? 20 hari. Antum macet doang 20 hari. Bayangkan, sementara membeli surga, insya Allah Ta'ala, di mana futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga pada bulan Ramadan ini. Antum gak berani untuk cuti 1 bulan, misal gitu. Nah, walaupun nanti ada yang tanya, lo kan terikat kontrak kerjaan orang. Ana katakan antum yang menjadi pengatur, bukan antum yang diatur. Kalau antum yang diatur susah, ya tidak. Cuti sebulan enggak ada, kecuali kalau punya perusahaan. Ya tidak. Nah, oleh karena itu orang sekarang yang ana maksud adalah bahwa tadi bersiap dan semua itu adalah kalau antum punya kekayaan sudah bulan Ramadan jadikan libur lalu khusus untuk membeli surga. Begitu, jelas? Nah, namanya adalah perencanaan. Namanya adalah secara finansial. Dunia sebanyak apapun ditinggal. Betul tidak? Sebanyak apapun ditinggal. Kenikmatan dunia bahkan rumah mungkin besarnya 1000 meter yang dia nikmati 2 kali 1 meter, 2 kali 1,5 meter, betul tidak? Dah hanya itu nikmatnya, nyenyaknya sama dengan gelandangan, betul tidak? Coba gelandangan digigit nyamuk apa segala macam, nikmat tidurnya, betul tidak? Sama dengan orang yang di dalam AC nyaman, sama aja gitu. Yang satu ngeleker, yang satu ngeleker, betul tidak? Tapi sama-sama. Jadi bang sekalian, dunia ini jangan sampai membuat kita menjadi budaknya. Karena itu anak katakan bahwa kalau kita orang yang berkecukupan, belilah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau antum termasuk orang yang setiap hari nyangkulnya, maka itu adalah berbeda hal lagi. Nah, jadi bang sekalian, ini adalah yang keempat. Kelima adalah persiapan antum menjelang Ramadan mestinya adalah antum peta. Apa sih faktor sulit yang kira-kira akan merintangi antum dalam bulan Ramadan besok? Lihat, kenapa kalau antum tahu rintangan, nanti antum akan bisa mengantisipasi. Ah, rintangan tahun lalu begini, berarti kita harus cari jalan keluar seperti apa, kan gitu. Nah, iman sekalian, bulan Ramadan besok harus dipetakan. Misalnya sibuk. Di Indonesia ini kan bulan Ramadan dengan bulan bukan Ramadan sama saja, betul tidak? Dan para sekalian, jangankan kita minta libur 1 bulan, betul tidak? Kaum muslimin untuk sebulan ini dalam 1 tahun libur tidak beraktivitas, wah kayaknya susah sekali, betul tak? Jangankan 1 bulan, minta hari Jumat saja susah. Para sekalian, ke depan kaum muslimin harus mestinya menuntut agar hari Jumat libur, begitu. Karena apa? Hari Jumat itu hari ibadah. Dari mulai Kamis terbenam matahari sampai Jumat terbenam matahari itu hari namanya hari barokah, yaumun mubarakun, hari yang Allah berkahi. Amalannya khusus, betul tidak? Dari mulai sholatnya sampai dengan sholat Jumatnya, sampai dengan baca surat kahfinya, sampai dengan baca surat al-insan di pagi subuhnya, betul tidak? Artinya ada ibadah-ibadah khusus pada hari Jumat itu, betul tidak? Sementara sekarang ini adalah sama saja Jumat dengan bukan Jumat, sama. Malah hari Ahad orang-orang ke gereja, kaum muslimin suruh refreshing, jalan-jalan pada macet, gunung pada macet, betul? Sementara kalau hari Jumat, kaum muslimnya pada senam pagi. Beberapa kantor apabila hari Jumat senam pagi kan, kadang-kadang instrukturnya ibu-ibu di panggung ya, memperagakan. Kemudian jamaahnya itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, muda, tua, kurus, gemuk, tinggi, pendek, besar, kecil, betul tidak? Di depan bapak-bapak, di depan ibu-ibu, pokoknya nyampur deh. Ya Allah, kayak apa tuh kira-kira? Ya tidak. Hari Jumat, hari yang diberkahi Allah, hari ibadah dipakai begitu. Oleh karena teman-teman sekalian, mestinya kita berpikir Jumat itu adalah harusnya hari libur, karena kaum muslimin 87% di Indonesia. Mestinya kan? Jadi Ramadan adalah antum harus petakan kesibukan antum, bagaimana cara memanagenya supaya antum bisa Ramadan dengan benar dan sempurna. Itu misal kesibukan.